Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita, sehingga dalam kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita bersama-sama duduk di majelis ini, mengisi hari-hari kita dalam menuju perjalanan kepada Allah Ta'ala dengan hal-hal yang mudah-mudahan Allah catat sebagai kebaikan pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Dan kita bersyukur atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita telah membolehkan kembali adanya majalis walaupun sifatnya terbatas dengan anjuran waktu dan juga hadirin yang ringkas ataupun sedikit, namun mudah-mudahan sesuatu yang sedikit apabila disyukuri akan dijadikan sebagai nikmat dan bertambah nikmat yang besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di malam hari ini kita sedikit mengulang pembahasan dalam kitab ut-taharah dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Terakhir telah masuk pada pembahasan faslun izalatun najasah wal asya'an najasah, yakni pembahasan mengenai membuang najis dan perkara-perkara ataupun sesuatu yang dihukumi najis. Izalatun najasa, menghilangkan najis, merupakan salah satu cabang daripada cabang pembahasan toharah, di mana telah lewat yang namanya toharah itu terbagi menjadi dua, taharah maknawiyah dan taharah hissiyah. Taharah maknawiyah terkait dengan sucinya hati, yang lebih dalam dibahas dalam pembahasan al-aqidah. Adapun taharah al-hissiyah, yaitu taharah yang berkaitan dengan lahiriyah, inilah yang dibahas dalam kitab taharah di dalam pembahasan ilmu fiqh, di mana taharah tersebut didefinisikan oleh para ulama yaitu raf'ul hadas wa izalatun najas, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Berarti bercabang dua pembahasan, yakni bagaimana suci dari hadas dan bagaimana suci dari hadis, dari najis. Adapun hadas adalah diangkat, sedangkan najis adalah dibuang, dihilangkan. Kenapa demikian? Dikarenakan berbeda antara hadas dengan najis, walaupun dua-duanya sama-sama pembahasan dalam taharah. Al-hadas didefinisikan oleh para ulama huwa sifatun qa'imun bil badan yamna'u 'anis salati wa ma yustaratu fihi taharah. Yang namanya hadas diterangkan para ulama adalah huwa sifatun, sifat yang qa'imun bil badan, bukan 'ain, bukan bentuk, bukan wujud yang bisa dibuang, namun sifat yang mengena pada badan seseorang, sehingga dia terhalang dari sholat dan amalan-amalan yang disyaratkan padanya thaharah. Karena itu sifat, sehingga diangkat, tidak dibuang, sehingga orang tersebut terangkat dari sifat yang menghalanginya dari sholat dan hal-hal yang dipersyaratkan padanya thaharah. Adapun najasah, diterangkan para ulama, hiya ainun mustakzarun amara syari' bitanzihiha, adalah ainun mustakzar, yaitu wujud atau bentuk yang menjijikan, yang syariat ini memerintahkan untuk kita mensucikan diri darinya. Karena ada wujudnya, ada bentuknya, sehingga diibaratkan oleh para ulama, izalatun najasah, harus dihilangkan najis tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di mana Islam ini adalah agama thaharah, agama yang memerintahkan kita untuk bersuci, dan Allah mencintai orang-orang yang senang mensucikan dirinya. Inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawwabin, banyak bertaubat kembali kepada Allah, dan Allah mencintai al-mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan diri-diri mereka. Sehingga dikala najasah merupakan hal yang menjijikan, dan barakallahu fikum, diterangkan para ulama, najis secara global ada dua, yakni najasatun ma'nawiyatun dan najasatun hissiyatun. Najis diterangkan para ulama ada dua secara global. Yang pertama, najasatun ma'nawiyah, najis ma'nawi. Wahia najasatul kuffar, yaitu najisnya orang-orang kafir, di mana mereka diharamkan masuk ke dalam jannah, di mana tidak boleh bagi mereka menyentuh mushaf, karena ini adalah diperuntukkan bagi mereka mutatahhirin, orang-orang yang Allah sucikan. Dan yang kedua, najasatun hissiyah, najis lahiriyah, najis yang mengena pada bentuk atau pada sesuatu yang dihukumi najis. Di mana najasatun hissiyah ini dibagi oleh para ulama menjadi dua, yaitu najasatun ainiyah au haqiqiyah dan najasatun hukmiyah. Yang pertama, najasatun ainiyah au haqiqiyah. Apa itu? Yaitu sesuatu yang secara zatnya dihukumi najis. La yuzalu anha, tidak bisa najis tersebut dihilangkan darinya. Misal baul adami, seperti air kencing, secara zatnya ya sudah, dia itu najis secara zatnya. Naam. Ghaid, kotoran tinja manusia, ini najis secara zatnya, sehingga disebut najasatun ainiyah. Yang kedua adalah najasatun hukmiyah. Najasah hukmiyah, apa itu? Wahiyan najasah alwarid ala mahalit tahir, yaitu najis yang mengena pada tempat yang suci. Semisal pakaian kita terkena air kencing, maka pakaian kita sekarang dihukumi pakaian yang najis. Adapun air kencingnya ainiyah. Barakallahu fikum. Lah disinilah yang akan dibahas oleh para ulama tentang hukum izalatun najasat. Sehingga dari sini ada dua pembahasan. Yang pertama, pembahasan mengenai asya'un najasah, sesuatu yang dihukumi najis, yakni najis ainiyah. Dan yang kedua, tentang najasatun hukmiyah, yaitu berkaitan dengan izalatun najasah, yaitu hal-hal yang apa, bagaimana cara mensucikan dari najis. Barakallahu fikum. Maka beliau al-Imam Sa'di rahimahullah menyatakan dalam poin ke-26, qala rahimahullah wa yakfi fi ghasli jami'in najasat 'alal badan aw ath-thawb aw al-buq'ah aw ghairiha an tazula 'ainuha 'anil mahal. Beliau menyatakan wa yakfi, dan cukup, fi ghasli jami'in najasat, dalam mencuci seluruh najasat, perkara yang dihukumi najis, nam ainiyah atau najasat, perkara yang najis ini, alal badan, yang mengena pada badan kita, awil saub atau pakaian, awil bukah atau tempat, aw ghairiha atau yang lainnya. Berarti badan, pakaian dan tempat ini sekarang dihukumi najis dengan najis hukmiyah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah antazula ainuha anil mahal. Cukup menghilangkan ain najasah tersebut dari tempat yang terkena najis tadi. Apakah di sana dengan air atau dengan tanah, atau bahkan sebagian menyatakan walaupun dengan istihalah, yakni perubahan bentuk, perubahan sifat yang ada pada ain tersebut. Maka di sini cukup menghilangkan ain tadi dari tempat yang terkena najis. Kenapa demikian? Li'anna syari'ah lam yastarit fi jami'i ghaslin najasat adadan illa fi najasatil qalb. Fastarata fiha sab'u ghasalat ihdaha biturab fil haditsil muttafaq alaih. Alasan beliau menyatakan demikian, dan ini pendapat yang rajih yang diterangkan oleh para ulama, cukup menghilangkan ain najasah tersebut. Dikarenakan asy-syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala, lam yastarit, tidak mempersyaratkan pada seluruh mencucikan, yakni mencuci dari najis, atau dalam seluruh perkara yang di sana harus mensucikan najis, ini tidak dipersyaratkan adadan, jumlah bilangan, illa fi najasatil qalb, kecuali pada najisnya air liur anjing. Maka dipersyaratkan padanya 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah, dengan debu, sebagaimana dalam hadis yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh al-imamul Bukhari dan Muslim. Nambarakallahu fikum. Ucapan beliau wadih, jelas dan gamblang, bahwasanya mensucikan najis, yakni najasatun hukmiyah, adalah patokannya, babitnya, sampai dengan hilang ainun najasah tadi dari tempat yang terkena najis. Maka beliau menyatakan pada ta'liq nomor 4, qarara syekhu rahimahullah, bahwa Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah telah menetapkan, annan najasata idza zalat bi ayyi syai'in yakun bi ma'in aw ghairihi annaha tathur. Sesungguhnya najis apabila telah hilang, yaitu sesungguhnya najis, apa yang dimaksud najasatun ainiyah atau hukmiyah di sini, idza zalat bi ayyi syai'in, kalau hilang dengan sesuatu apapun, bima'in aw ghairihi, baik dengan air atau yang lainnya, yang dimaksud yang lainnya, apakah dengan barakallahu fikum di sana cairan kimia, nah, ataupun juga dengan barakallahu fikum adanya istihalah semacam fermentasi, ataukah adanya dengan tanah. Barakallahu fikum, dibahas oleh para ulama secara lebih mendalam dalam kitab-kitab mutawalat. Maka kalau sudah hilang, annaha tathur, maka sesuatu tadi dihukumi suci. Wa kadzalika law intaqalat sifatuha al khabithah wa khilqatuha sifat wa khilqatuha sifatiha tayyibah fa innaha tathur. Demikian pula seandainya berpindah sifat yang menjijikan, nah, dia yang sebagaimana dia diciptakan atau hayahnya ini berpindah kepada sifat yang bagus, maka dihukumi suci, yaitu semacam fermentasi atau istihalah tadi. Kasur terkena ompol anak kita, jelas ketika masih basah dihukumi najis. Bagaimana mensucikannya? Tentu kalau disiram, dicuci, tidak ada khilaf, yakin itu suci. Namun tentunya ya berat. Nah, bagaimana seandainya kita jemur, kita biarkan di luar, terkena debu, terkena panas, hingga akhirnya hilang sudah. Ainu najasah menguap, walaupun ada asar pulaunya sedikit, nah, jadi diukir indah, demikian misalnya, maka ini sudah dihukumi suci. Hilang baunya, hilang ainnya, nah ini dihukumi suci. Wala hadal qaul yumkinu tathhirul adhan almutanajjasah bimu'alajatiha hatta yazulal khabas alladhi fiha. Maka berdasarkan pendapat ini, beliau menyatakan memungkinkan untuk kita mensucikan al-adhan, yaitu semacam minyak, minyak yang kental semacam jeli demikian, mutanajjasah yang dia itu terkena najis, apakah kemasukan kotoran tikus sebagai misal, atau yang lainnya dari hal yang najis, memungkinkan untuk mensucikannya bimu'alajatiha, dengan kita menggunakan obat-obatan, campuran-campuran, atau dengan dibiarkan hatta yazulal khabas, sehingga hilang hal yang menjijikan tadi yang ada pada yaitu minyak ataupun juga jeli tersebut. Nah, barakallahu fikum. Hal ini merupakan pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Sebagaimana beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merinci tentang cara mensucikan najis apabila terkena pada najasatun hukmiyah. Beliau ditanya sebagaimana dalam barakallahu fikum kitab al-fiqhul ibadat, beliau ditanya pada pertanyaan yang ke-80, Fadilatul Syekh, ma hiya najasatul hukmiyah min haitsul mafhumi wal anwa. Yang mulia Syekh, apa itu najasah hukmiyah dari sisi mafhum yang dipahami dan macam-macamnya? Maka beliau menyatakan an najasatul hukmiyah hiya najasatul waridah ala mahali tahir. Najasah hukmiyah adalah najis yang mengena pada tempat yang suci. Fahadihi yajibu alaina an nughsil an naghsilaha. Maka ini wajib untuk kita mencucinya. Wa nunadzifal mahala tahir minha. Dan wajib bagi kita untuk membersihkan tempat yang suci dari najis tersebut. Fima idza kana al-amru yaqtadi at-taharah, yaitu dalam perkara yang memang dituntut harus suci. Harus suci. Kalau tidak dituntut, sesuatu terkena najis, sudahlah buang saja, enggak apa-apa, enggak ada nilainya. Berarti dia harus disucikan. Nah, harus disucikan dan dibersihkan kalau menuntut memang akan dipakai, akan digunakan. Nah, barakallahu fikum. Wa kaifiyatu tathhiriha, dan cara mensucikannya. Beliau di sini merinci. Yang pertama, idza kanatin najasah 'alal ardi. Kalau najis tersebut di tanah, maka fa innahu yakfi bi sabbil ma 'alaiha ba'da izalati 'ainiha idza kanat dzatu jurmin. Kalau memang najis tersebut di tanah, maka cukup dengan mengguyurkan air di atasnya setelah membuang ain wujud najis tersebut kalau memang ada bentuknya. Kotoran tinja dibuang dulu, diguyur air. Misalnya demikian. Nah, karena kalau masih ada diguyur, masih ada, berarti ain ya najasa masih ada. Nah, ini barakallahu fikum. Maka demikian, ini yang pertama. Kenapa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li sahabati hina balal rajulu fi ta'ifatil masjid. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat tatkala ada seorang Arabi yang kencing di masjid. Maka beliau mengatakan, "Da'u wa hariiku ala baulihi sijlan minma." Biarkan dia selesaikan hajahnya dan guyurkanlah di atas tempat kencing tadi, yakni satu ember daripada air. Ini yang menjadi dalil cukup disiram. Faida nambar talafikum. Ini adalah faida kanatin najasah alal ardi. Ini apabila najisnya di tanah. Dan juga ada catatan di sini, fa in kanat dzata jurmin azalna jurmaha awalan. Kalau ada wujudnya, bentuknya, maka kita sebelumnya menghilangkan wujud tersebut dulu. Summa sababnal ma'a 'alaiha marratan wahidatan wa yakfi. Kemudian kita guyur dengan air setelah dibuang tadi, satu kali guyuran itu sudah cukup. Ini kalau najisnya di tanah. Sanian yang kedua, idza kanatin najasa 'ala ghairil ard. Kalau najisnya bukan di tanah. Wahia najasatu kalbin, yaitu najisnya kalb, najisnya anjing. Maka bagaimana? Fa innahu labudda litathhiriha min sab'i ghasalat. Maka harus barakallahu fikum, harus barakallahu fikum di dalam mensucikannya 7 kali cucian. Ihdaha biturab, salah satunya dengan yakni debu atau tanah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaghal qalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab." Di dalam hadis muttafaqun alaih, apabila anjing menjilati pada bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Ini yang kedua, kalau najisnya ini berupa air liur anjing. Nah, barakallahu fikum. Dari sini beliau isyarah sama saja di tanah ataupun selain tanah. Pakaian, badan kita ataupun yang lainnya diperintahkan 7 kali. Sebagaimana hal tersebut dirajihkan atau dipilih oleh beliau Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab Al-Ikhtiyarat. Yaitu dalam kitab Al-Ikhtiyarat beliau barakallahu fikum menyatakan bahwasanya di sana barakallahu fikum adalah air liur anjing, maka di sana ya untuk berhati-hati tetap dicucinya 7 kali. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, mengakhiri taklim kita di malam hari ini, yakni idza kanatin najasa ala ghairil ardi. Kalau najisnya di selain tanah, walaisat najasatal kalbin, dan bukan najasah yang dari liur anjing, fa innal qawla rajih annaha tathur bi zawaliha ala ayyi halin kana. Maka ucapan yang rajih menunjukkan ada khilaf, itu suci dengan sekedar hilangnya ain najasah dalam keadaan apapun. Sawa'un zalat bi awali ghuslatin, sama saja apakah sekali cuci di awalnya sudah langsung hilang maka sudah suci, aw bi ghusli tsaniyah, atau dengan cucian yang kedua, bilasan kedua atau ketiga atau keempat atau kelima. Yang jelas al muhim mata zalat ainun najasa fa innaha tathur. Nah, kapanpun najis tersebut hilang maka dia sudah suci. Lakin idza kanat najasah baula ghulamin saghirin lam ya'kul ta'am fa innahu yakfi an tughmara bil ma' alladhi yastau'ibul mahalan najas. Naam. Akan tetapi kalau najisnya berupa air kencing dari bayi laki-laki yang belum, yakni barakallahu fikum, dia memakan makanan terlepas dari ASI secara tersendiri, fa innahu yakfi, maka cukup an tughmara bil ma', cukup dipercikan dengan air yang bisa mengena pada tempat yang najis tadi. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nadh awir rasy, yaitu dengan dipercikan atau dengan di apa namanya, percikan air kepada tempat tersebut, dan nanti akan datang pembahasan dalam pembagian najasah dari cara mensucikannya, yaitu terbagi menjadi tiga, dan akan dibicarakan, disampaikan oleh beliau dalam kitab Manhajus Salikin ini. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala semata, kekeliruan dari kami pribadi. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami meminta maaf dan beristighfar kepada Allah. Semoga Allah menjadikan diri-diri kita orang yang tawabin wal mutatahirin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.